indahnya dunia ku rasa saat ini karena malam ini malam bahagia. Oh dunia, ku rasa bagaikan di surga. Oh dunia, sudah sabar dan di surga.